Jika ada cara baru untuk mengungkap rasa rindu, aku ingin tahu. Aku ingin tahu. Jika ada cara yang belum dicipta untuk cinta, aku ingin bisa. Aku ingin bisa. Saat semua kata kehilangan makna, dan saat segala upaya terasa hampa, sekaranglah itu. Beginilah aku, berdiam tanpa daya hanya karena kehadiranmu. Sementara jiwaku ingin berseru, setengah mati ingin ku bilang, jika ada nada baru untuk nyanyikan aku cinta, aku kan bernyanyi. Aku kan bernyanyi. Aku kan bernyanyi. Jika ada kata yang belum dicipta oleh pujangga, aku kan bersuara. Aku kan bersuara. Aku kan bersuara. Saat semua rasa meluruh sayapnya, saat yang ku miliki hanya nafas ini, sekaranglah itu. Sekaranglah itu. Beginilah aku, hanya detak jantungku yang mampu jujur kepadamu. Sementara lidahku beku dan keluh, setengah mati ingin menghilang. Waktu ku ingin pergi, percuma di sini. Oh, jika mampu ku menyatu dalam darahmu, agar engkau tahu, agar engkau tahu, saat semua kata kehilangan makna, dan saat segala jujur kepadamu. Sementara lidahku beku dan keluh, setengah mati ingin menghilang. Apa yang ku rasakan? Apa yang ku rasakan? Apa yang kau dengarkan? Lebih dari semua. Bukan lagu cinta.